bersama. Belum tentu kita bahagia selama tidak kau rubah cara hidupmu. Katakan apa yang kau ingin, selagi kau dapat berkata. Memang begini sikapmu semenjak dahulu. Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia selama tidak kau rubah cara hidupmu. Izinkan cintaku berbunga di hatimu, biar terus mekar jadi kenyataan. Telah lama ku dahaga belayan seorang insan. Semoga bersamamu ceria hidupku. Ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan. Hanya setiamu itu ku doakan. seperti hatiku. Andainya hatimu seperti hatiku. Kuatkanlah hati Kebesaranmu sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya kau Tuhan. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Ku memujamu di setiap waktu. Hanya padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu, carimu sejati. Sedang

Sungguh diriku takkan kuasa. beribu bagailah mana hendak berhias cerminku retak seringu mendendang unggas liar di hutan jalan yang tinggal jangan cempaka kenangan tepian mekarnya kuntum nan indah kumbang puas ku jaga si bunga impian gugurnya sebelum berkembang hendaklah hendak ku rasa tanam tebu. kita berdua, walau kadang sakit. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Thank you.

Thank you. Saiki wis rada terang. masing kuat nandang kahana. Sopo sing ora kroso kelangan, ditinggal pas sayang sayangi, pas lagi ceru ceru. Sopo sing kuat ditinggal lungo, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis talakoni tak simpen ning jero ati, dewe wis rada di siji. Rasakannya. sayang. Mungkinkah kau akan menunggu ku menjemput cinta yang pernah ada di hatimu? Yeah.